الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada penggunaan bab kana wa akhwatiha secara tamah. Yang kaidahnya semuanya bisa memiliki makna tamam kecuali apa? Muhammad, Fatihah, Zala dan Laisa. Yang terjadi kesepakatan yang mana ada? Yang ada ittifaq, dia tidak bermakna tamam. Laisa. Nah, Laisa yang apa? Senantiasa bermakna nakas berdasarkan ittifaq. Ada pun yang lainnya ada yang menyelisih. Tayyib. Di antara makna tam yang dikandung dalam soro. Apa makna tam dalam soro? Apa saja? Bermakna roja seperti Inallahi tasirul umur. Nah, bermakna yang lain apa? Ya kan ya? Dom. Apa makna dom yang dimaksud? Mengumpulkan. Tayyib, menggabungkan. Nah, seperti ayat fasurhunna ilaik. Tayyib. Dan mana yang ada dalam Al-Quran ini penggunaannya maka diperhatikan. Baik. Bariha. Di antara makna tamnya apa? Anda apa? Amar. Kemana gahabah seperti pada ayat Al-Qisah. Fa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha al majma'a. Naam. Bahraini aw amdi hukuma. Baik, itu beberapa makna tam dari apa? Dari fi'il-fi'il anggota kana. Baik. Kita lanjutkan. Qala ma fassarna bihi tamama huwa sahih. Wa an akthar al-basriyyin anna ma'na tamamiha dalalatuha 'ala al-hadith wa 'ala al-hadath wa zaman. Ini sudah belum? Sudah. Nah. Kemarin telah kita baca juga tentang makna tam. Yang dimaksud dengan makna tam ini apa? Yang dirasakan oleh Ibn Syam apa? Apa saja ini? Berarti apa? Nah, baik. Dia mencukupkan diri dengan marfoknya saja. Baik. Yaitu adiyas tangniya bil marfoknya anil maksud. Ini makna yang rajih tentang makna tam. Baik. Adapun yang lainnya mengatakan bahwasanya tam itu kalau menunjukkan kejadian dan zaman sebagaimana fi'il-fi'il yang lain. Tapi kalau naqis hanya menyebutkan apa? Menunjukkan apa? Dinamakan naqis ketika tidak tergabung dua hal tadi. Baik. Hanya menunjukkan zaman saja. Baik. Atau menunjukkan hadas. Kita baca tadi berhubungan dengan hal ini. Nah, Setelah Ibnu Hisham mengatakan wal asah al awal, yang paling sahih. Nah, kenapa tam dinamakan tam dan naqis dinamakan naqis? Kalau tam dinamakan tam karena apa? Ya stauni fil marfu. Nah, kemudian naqis berarti apa? Likaunihi lam yaktafi bil marfu. Taim. Qala wa amtala Ibn Malik madhhab al aktsarin fi ashrati umur. Madhhab aktsarin apa? Qala al aktsarin likaunihi sulibat dalalah 'ala al hadatsi wa tajarrad al dalalati 'ala al zaman. Ini pendapat yang marjuh. Nah, dibantah oleh Ibn Malik. Nah, madhab ini dari apa? Dari 10 perkara. Yang pertama, anal hukma bikauniha af'alan yastalzimu dalalatuha ala al-hadath. Li'anna al-hadatha juz'un mahiyatul fi'al. Atau juz'un mahiyatil fi'al. Ini bantahan pertama dan harus dipahami karena sesuatu dikatakan fi'il kalau apa menunjukkan hadas. Bagaimana dikatakan fi'il kalau tidak menunjukkan hadas? Kenapa? Karena penunjukan hadas, penunjukan kejadian, perbuatan itu adalah bagian pokok, bagian inti dari suatu fi'il. Paham? Sehingga perkataan jumhur bahwasanya makna naqis itu tatkala tidak menunjukkan hadas tapi menunjukkan zaman saja, ini tidak bisa diterima. Asani law dallat ala zamani faqat la jaza an tan'aqida jumlatun tammah min ba'diha wa min ismin makna kama yan'aqidu minha wa min ismi zaman fa fi 'adami jawazi dhalika dalilun ala butlani da'wahum. Alasan yang kedua, nah, seandainya hanya menunjukkan zaman saja, baik, maka tentu apa boleh untuk membuat suatu jumlah yang tam, nah, baik, dari sebagian fi'il-fi'il yang naqis ini dan apa dari isim makna. Nah, sebagaimana apa? Boleh apa? Boleh membuat suatu kalimat yang sempurna. Nah, dengan apa? Dengan sebagian dari fi'il-fi'il itu ketika bergabung dengan isim zaman. Tatkala tidak diperbolehkan menunjukkan apa? Batilnya pendapat mereka. Nah, asal telah lam yakun dalatan alal hadats lam yumayyiz ba'daha 'an ba'din atau lam yumayyiz ba'daha 'an ba'din. Kalau tidak menunjukkan suatu kejadian maka tidak bisa dibedakan sebagiannya dari sebagian yang lain. Fala mujiba ikhtilafiha illa al-hadath. Sebab tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk berbeda kecuali kejadian adanya hadas. Fata'ayyana annahu madluluha, sehingga ini mesti merupakan penunjukan dari fi'il-fi'il tersebut. Arabi law lam takun dalatan ala hadas lam tadkhul alaiha an al-maskariyah. Ini juga karena tidak menunjukkan hadas maka tidak akan bisa masuk an maskariyah. Nahu illa an takuna malakain li'anna an hadihi wa ma wasalat bihi fi ta'wili masdar waqad nataqa fi ba'diha fil masdari sari kakaunihi bibadlin wa hilmin sada fi qawmihil fata wa qawnuka iyyahu wa alayka yasiru bibadlin wa hilmin sada fi qawmihil fata. Ini bait yang bagus. Wa qawnuka iyyahu wa alayka yasiru, ya, dengan ketermawanan, pengorbanan dan kesabaran seorang pemuda akan menjadi pemimpin kaumnya. Dan engkau menjadi yang seperti itu dan yang engkau apa menempuh jalannya. Wa qawluka iyyahu 'alaika yasir. Baik. wa kaunuka iyyahu ay wa antakuna iyyahu. Ya, berarti apa bisa kemasukan al-masdariyah? Yang mudah berarti yang pertama, yang kedua lumayan rumit. Nah, yang pertama diingat-ingat. Nah, namanya fi'il ya yastazim dalalatuha al-hadath. Yang kedua, nah kalau tidak ada penunjukan hadath tidak bisa dibedakan. Kemudian yang keempat di sini urutannya bisa kemasukan al-masdariyah, dan al-masdariyah tidak akan masuk. Nah, kecuali apa? Kecuali sesuatu yang terkandung di dalamnya masdar. Baik, dan masdar menunjukkan apa? Hadas. Al-khamis, lau lam takun dalatan al-hadas, lam yubna minha ismu fa'il. Kalau tidak menunjukkan hadas, tidak akan bisa dibuat isim fa'il darinya. Nah, fama kullu man yubdil basyasataka inan, ini kainan, akhaka idha lam tulfihi laka munjida. Ya, tidak semua orang yang menunjukkan muka berseri-seri itu bisa menjadi saudara. Wasmul fa'il la dalalata fihi ala zaman. Nih, isim fa'il la menunjukkan zaman. Bal huwa dalun dan bal huwa dalun ala al-hadathi. Wa man huwa qa'imun bihi aw sadirun minhu. Dan isim fa'il itu tidak menunjukkan zaman, tapi menunjukkan hadas dan orang yang melakukannya. As-sadis annahu law lam tadulla alaihi lam yubna minha amrun. Tidak bisa dibuat fi'il amr kalau tidak menunjukkan hadas. Li'annahu la yubna mimma la dalalata fihi ala al-hadas ka qawlihi ta'ala kunu qawwamina bil qist. Hada wadih Allah. As-sabi anna dalalata fi'li ala al-hadas aqwa min dalalatihi ala al-zaman fakanat awla bil baqa'. Nah, ini penunjukan fi'il atas suatu hadas lebih kuat daripada penunjukannya atas suatu zaman, sehingga lebih berhak untuk apa? Tetap ada, tidak dihilangkan penunjukan hadasnya. Asamin anam min jumlati hadama wa min syarti i'maliha taqaddumu ma al-masdariyah wa min lawasi min dhalika taqdirul masdar. Ini penguat kembali untuk apa? Untuk perkara yang keempat, bahwasanya dama tidak bisa beramal kalau tidak didahului masdariyah. Berarti harus ditakdirkan dengan masdar yang menunjukkan hadas. Atas ya ana min jumlatiha infaqqa wa la budda ma'aha min nafid. Falau kanat la tadullu ala al-hadathi lazima an yakuna ma'na man faqqa zaidan ghaniyan ma zaidun ghaniyan fi waqtin min al-awqatil madiyah. Wa dhalika naqidul murad. Kenapa kana man faqqa zaidun ghaniyan, maksudnya apa? Ya, terus menerus ya, tidak sekarang dalam kondisi sekarang dan kemarin dan besok dalam keadaan apa? Kaya terus. Ya. Tapi kalau menunjukkan zaman saja akhirnya beda warnanya. Ma zaidun ghaniyan fi waqtin min al-awqatil madiyah. Zaid itu sudah kaya pada waktu-waktu yang telah lewat. Ini tentunya jadinya apa? Naqidul murad, yaitu kebalikan dari yang diinginkan. Al-ashir al-aslu fi kulli fi'lin. Al-aslu fi kulli fi'lin ad-dalalatu ala al-hadath wal-hukmu bil-khuruji ala al-asli la yukbalu illa bidalil. Nah, hukum asal dari semua fi'il menunjukkan hadath, maka hukum untuk keluar dari hukum asal ini tidak diterima kecuali dengan dari ini. Secara ringkas 10 alasan Ibnu Malik khanifillah yang menguatkan pendapat sebagaimana dikuatkan Ibnu Hisham, membantah qaulul jumhur. Baik. Qala fa in qila bayyin lana al-hadath alladhi tadullu alayhi hadhihi al-af'al. Qala fal jawab anna al-af'ala dallat ala hadathin mubham. Ayyina fil khabar. Nah sekarang kalau dikatakan terangkan kepada kami hadas yang ditunjukkan oleh fiil-fiil yang nakis ini. Nah ini logika yang bagus dipahami. Jawabnya bahwasanya fiil-fiil ini menunjukkan hadas yang mubham. Jadi hadas yang ditunjukkan oleh fiil nakis itu hadatun mubham yang kemudian dita'yin pada khobarnya. Kama annal khobaro dalla ala zamanin mubham uyina fil af'al. Sebagaimana pula khabar itu menunjukkan apa? Suatu zaman yang mubham, kapannya mubham, ya tidak? Di ta'yin pada fi'il-fi'il nakis ini. Zamannya lampau atau sekarang atau apa? Paham? Contohnya, fa idza qulta kana zaidun qa'iman. Kana zaidun qa'iman. Fakana dalat ala zamanin mu'ayyan wa huwa al-madhi. Itu jelas, ya tidak? Dan wa'ala hadatsin dan juga menunjukkan hadas tapi apa? Mubham. Uyina fil khabar yang kemudian ditakyin pada khabar yaitu hadasnya apa? Hadasnya apa berarti? Arin. Anta ma'ana? Hah? Ini diperhatikan. Apa hadasnya Muhammad? Qiyam. Nah, tayin. Hadasnya qiyam yang telah ditayin pada qa'iman. Karena menunjukkan zaman mu'ayyan. Nah, juga hadas tapi mubham yang ditayin dengan nah khabarnya. Nah, yaitu qiyam berarti. Wa qa'iman dalla ala hadatsin mu'ayyan. Menunjukkan hadas qa'iman. Tapi apa? Wa ala zamanin mubham. Menunjukkan zaman yang mubham. Ayyina fi kana yang telah ditakyin pada kana. Sehingga ketika menjadi suatu jumlah, kana zaitun qa'iman lengkap. Ya kan? Lengkap. Adalah zait, nah, waktu itu dalam keadaan berdiri dia. Tayyib. Faka anna kakulta hasala syai'un li zait, hasala al-qiyam. Seakan-akan, nah, engkau mengatakan telah terjadi sesuatu pada Zaid yaitu apa? Dia berdiri. Fa yakunu bil kalami ijmalun tsumma tafsil. Sehingga dalam kalam itu awalnya ijmal secara mujmal yaitu Zaid melakukan sesuatu. Nah, tapi apa? Secara mujmal baru kemudian tafsil dengan adanya khabar ay qa'iman. Fa kana yadullu ala husuli hadatsin mutlaq taqiduhu fi khabari. Wa khabaruhu yadullu ala hadatsin mu'ayyan waqi'un fi zamanin mutlaq taqiduhu fi kana. Paham ini? Paham kan ya? Hah? Baik. Fa kadzalika law qulta laisa zaidun qa'iman fa ka'annaka qulta intafa syai'un an zaid. Ya, ditiadakan, dinafikan sesuatu dari zaid. Nah, ini kalau kita berarti apa? Berarti pada laisa zaidun, ya kan? Karena apa? Dinafikan hadas yang mubham. Kemudian dengan adanya khabar, maka apa? Oh, tahu ternyata intafal qiyam yang ditiadakan dari zaid itu nah berdiri. Paham? Nah, karena dia tidak bisa mencukupkan dengan laisa zaidun saja, maka namanya apa? Naqis. Paham? Karena tidak mencukupkan diri dengan marfu. Masih butuh apa? Masih butuh mansub yang akan menjelaskan kemubhaman hadas yang terkandung di dalamnya. Sampai disini paham? Nah, ini logika dasar Fanifila. Nah, yang tidak disentuh pada kitab-kitab sebelumnya. Ini bagus untuk mengokohkan pemahaman. Lalu di kitab-kitab sebelumnya ya paling amalannya saja. Nah, tapi untuk logika kita betul-betul paham bahwa ini kenapa kok fi'il disebut nafis. Apa yang kurang di situ? Kenapa disebut tam? Nah, kenapa? Tanbih, hadzal khilaf yanbani alaihi khilafun masyhur wa huwa ta'alluqul dzarf wal jar wal majrur bil af'ali naqisah. Hal yajuzu ta'alluquha biha am la? Nah, Tanbih khilaf ini ikhwani fillah dibangun di atasnya khilaf yang masyhur juga, yaitu apa? Ta'alluq dzarf serta jar majrur dengan fi'il-fi'il yang naqis, apakah boleh? Ya, ta'alluq dzarf dan jar majrur itu dengannya. Nah, faman qala bidalalatiha 'alal hadats ajaza ta'alluquha biha. Maka siapa saja mengatakan bahwasanya fi'il naqis itu menunjukkan hadats walaupun mubham, maka boleh. Nah, ta'alluq dzarf dan jar majrur kepadanya. Ini yang dipilih oleh siapa? Ibnu Hisyam dan siapa? Siapa? Umar. Ibnu Malik. Wa man qala bi adami dallatiha 'ala al-hadats yamna'u dhalik. Ini kebanyakan nah ulama nahwu. Qala al-musannif al-Mughni. Nah, ai Ibnu Hisyam. Wasudilla li muthbiti dhalika ta'alluq. Ya, lemus bidza nika ta'alluqi bi qaulihi ta'ala akana lin-nasi ajaban an auhayna. Akana lin-nasi ajaban an auhayna. Fa innal lam la tata'allaqu bi ajaban li'annahu masdar mu'akhar wala bi auhayna. Nah, lifasadil makna wa li'annahu silatu li'an. Nah, contohnya apa? Akana linnasi ajaban. Linnas berarti apa? Muta'alik bi. Muta'aliknya dengan apa? Dengan fi'il naqis ini. Kenapa? Karena tidak muta'alik dengan ajaban. Kenapa? Karena dia masdar yang diakhirkan. Kemudian tidak pula muta'alik dengan auhayna. Kenapa? Karena auhayna linnas berarti maknanya rusak, ya tidak? Akana nam ajaban an awhayna linnas maknanya rusak, dan rusak kami wahyukan kepada manusia. Padahal akana linnasi ajaban, apakah manusia itu nam merasa heran ketika kami wahyukan Al-Qur'an itu? Paham? Berarti linnas ya mau tak mau dia muta'aliknya dengan kana. Paham? Tayyib. Ini pendapat yang kuat dalam masalah nah, makna tamam dan makna naqis. Diingat-ingat. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Belum paham? Kalau sudah paham insyaallah enggak. Enggak akan lupa. Diingat-ingat untuk menjelaskan logika tamam dan naqis.